Bismillahirrahmanirrahim. Fa'abuhu summa benun fa'benuhu. Ini terusan dari urutan orang-orang yang lebih layak menjadi imam jenazah ya. Urutan pertama, orang yang paling layak menjadi imam adalah ayah. Kalau tidak ada ayah, maka penggantinya. Kalau tidak ada penggantinya, maka kakek. Maka kakek abuhu ini maknanya adalah ayah dari ayah. Jadi kakek dari jalur ayah. Kakek dari jalur ayah. Dan ini berlaku terus ke atas ya. Berlaku terus ke atas. Kalau kakek tidak ada, berarti ayahnya kakek dan seterusnya. Setelah itu kalau sudah tidak ada, lalu berpindah ke ibnun, anak dari mayit. Anak dari mayit. Jadi ibnun ini juga sama seperti kakek, lalu ke bawah. Kalau tidak ada anak mayit, maka cucu. Dan cucu ini terus ke bawah, tapi harus dari jalur laki-laki. Thumma akhun li abawen. Lalu kalau jalur anak sudah tidak ada, maka selanjutnya adalah saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Jadi liambawan ini artinya kandung. Fali abin. Kalau tidak ada saudara laki-laki kandung, maka saudara yang satu ayah ya, satu ayah. Jadi saudara ayah itu sebagai pengganti dari saudara kandung. Untuk saudara seibu ya, untuk saudara seibu dalam bab mayit ini mereka termasuk dzawil arham. Dzawil arham itu orang-orang yang memiliki hubungan darah tetapi tidak dianggap kerabat mayit. Tidak dianggap kerabat mayit. Oleh karena itu saudara seibu itu tidak bisa menjadi imam bila saudara ayah tidak ada. Lalu summa benuhuma. Kalau tidak ada saudara seayah, maka anak dari keduanya. Anak dari keduanya ini tentunya berurutan ya. Yang pertama anak dari saudara kandung. Kalau tidak ada anak dari saudara kandung, anak dari saudara seibu. Ya, jadi urutan anak ini sama dengan urutan orang tuanya. Karena orang tuanya lebih didahulukan kandung, maka anaknya juga sama. Kalau anak dari saudara kandung tidak ada, lalu thumal ammu kadzalik. Lalu paman ya. Paman ini yang dimaksud adalah saudara ayah. Am itu saudara ayah. Dan saudara ayah ini urutannya sama seperti saudara mayit, yaitu didahulukan yang kandung, kemudian baru yang seayah. Wasairul asobati. Kalau saudara ayah atau paman sudah tidak ada, maka selanjutnya adalah asobah-asobah yang lain, yaitu asobah-asobah yang dari nasab ya, dari nasab. Dan ini juga harus berurutan. Jadi yang pertama adalah anak dari paman, anak dari paman ya. Anak dari saudara ayah yang kandung. Lalu anak dari saudara ayah yang seayah saja. Kemudian paman dari ayah. Paman dari ayah berarti saudara laki-laki kakek. Kemudian anak dari saudara laki-laki kakek. Lalu setelah itu paman dari kakek, paman dari kakek, lalu anaknya itu dan seterusnya ya. Jadi paman dari kakek, anaknya, kalau tidak ada berarti paman dari ayahnya kakek dan seterusnya. Kalau semua asobah tidak ada, lalu berikutnya adalah summa mu'tikun, orang yang memerdekakan memerdekakan mayitnya, orang yang memerdekakan mayit yang laki-laki. Karena kalau perempuan itu, kalau yang memerdekakan adalah perempuan, perempuan itu tidak bisa menjadi imam ya, tidak memiliki hak untuk menjadi imam. Dan sebenarnya urutan di dalam Fathul Mu'in ini ada satu tingkatan yang dihilangkan ya, ada satu tingkatan yang dihilangkan setelah mutik, yaitu asobah dari mutik. Jadi kalau mutik, orang yang memerdekakan mayit ini sudah meninggal, sudah tidak ada, maka urutannya tidak langsung ke zurohim, tetapi asobah dari mutik sendiri ya, asobah dari mutik. Jadi asobah mutik yang memiliki nasab itu didahulukan daripada zurohim ya, daripada kerabat mayit yang tidak memiliki nasab. Lalu setelah asobah mutik ini tidak ada, setelahnya adalah mu'tikul mu'tik, orang yang memerdekakan mu'tik ya, orang yang memerdekakan mu'tik. Jadi mu'tik ini, orang yang memerdekakan mayit ini dulu adalah budak, kemudian dimerdekakan oleh orang lain. Jadi itu namanya mu'tikul mu'tik. Kalau mu'tikul mu'tik tidak ada, urutannya adalah asobahnya, asobah dari mu'tikul mu'tik, kemudian baru dzu rohim ya. Jadi ini urutannya sebenarnya setelah mu'tikul mu'tik. Summa dzu rohimin, wallahu a'lamu bisawabi.